sayang, kata yang mencinta, kata si roda yang ulun damba. Terbayang te intan di pasiraya. Sayang di non terbayang ingat kegatamu syed kiri lon ke ade intan di non terbayang kegatamu gata yang lon sayang gata yang lon cinta gata si rodara yang ulo dambang terbayang de intan di pasiraya gata yang lon sayang gata yang lon cinta gata si rodara indah menawan de intan de sayang di Aceh Jaya. Sengu jinoba ulun rasa ulun kecewa je ongon gata sepi dalam hati ulun mo baden lon arango bede lon terasa gata yang lon sayang gata yang lon cinta gata si rodara yang ulun damba terbayang de intan di pasiraya gata yang lon sayang gata yang lon cinta gata si rodara indah menawan de intan de sayang di Aceh Jaya.